kepada urusan wanita dan meletakkannya di tempat yang mulia dan terhormat. Jika wanita itu sendiri berpegang teguh dengan petunjuknya dan menghiasi diri dengan keutamaan-keutamaannya. Wa min dhalika annahu samaha laha bil huduri ila al masajid li musyarakati fil khairi min salatil jamaah wa huduri majalis adh-dhikri mal ihtisham wal iltizam al ihtiyatat allati tub'iduha 'anil fitnati wa tahfadhu laha karamataha. Di antara hal yang demikian adalah agama memberikan toleransi atau membolehkan bagi wanita untuk hadir di masjid-masjid untuk ikut serta di dalam kebaikan dari mengerjakan solat berjamaah, ikut serta di dalam hadir dalam majlis-majlis zikir yang diiringi oleh rasa ihtisyam, rasa malu, dan ihtiyatat yang dia harus iltizam, ihtiyatat selalu konsisten untuk mengambil tindakan kehati-hatian yang bisa menjauhkannya dari fitnah dan menjaga kehormatannya. Jadi agama Islam menjaga hak laki-laki dan perempuan. Perempuan, an-nisa syaqaitur rijal. Wanita itu adalah belahan dari laki-laki. Apa yang diwajibkan kepada laki-laki, apa yang disyariatkan kepada laki-laki juga disyariatkan kepada perempuan. Kecuali dalam perkara-perkara yang memang dikhususkan, dikhususkan untuk laki-laki tidak perempuan, atau dikhususkan perempuan tidak laki-laki. Ini menunjukkan bahwasanya adanya gender di dalam syariat, ya, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi secara umum, ya, apa yang diwajibkan kepada laki-laki atau apa yang disyaratkan kepada laki-laki juga disyaratkan kepada perempuan. Di antaranya juga disyariatkan bagi wanita boleh datang ke masjid. Tapi datang ke masjid untuk mengikuti salat berjamaah, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid, dengan catatan dia harus mengambil sikap kehati-hatian dan tetap menghiasi diri dari dengan sifat malu. Ya. Fa idza sta'zanat ila al-masjid kuriha man'uha. Apabila wanita atau istri minta izin untuk pergi ke masjid, dibenci untuk menghalanginya. Yani makruh hukumnya untuk mengatakan tidak. Ah gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan dilarang budak-budak perempuan Allah, yakni kaum wanita, untuk datang ke masjid-masjid Allah. Jadi kalau dia minta izin, jangan dilarang. Ya. Wal yakhrujna tafilat. Hendaklah wanita itu keluar pergi ke masjid dengan membalut badannya dengan hijabnya. Ya. Rawahu Imam Ahmad, Abu Dawud. Wa dzaaka li'anna ada' shalatil maktubah fi jama'atin fiha fadlun kabirun lirijali wan nisa. Bakadzalika al-mashyu ila masjid. Kenapa tidak dilarang untuk pergi ke wanita ke masjid? Karena menunaikan solat fardu dengan berjamaah Di dalam pelaksanaan yang berjamaah itu terdapat kemuliaan ya yang besar untuk laki-laki dan perempuan. Begitu juga berjalan kaki ke masjid, fi fadl, di dalamnya terdapat keutamaan, pahala. Setiap langkah yang dilangkahkan, derajatnya diangkat, dosanya digugurkan. Fi sahihain, di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan selainnya, idza sta'dhanat nisa'ukum bil-laili ila al-masjid fa'dhanu lahunna. Apabila istri-istri kalian minta izin pada malam hari untuk pergi ke masjid, maka izinkanlah untuknya. Wa wajhu kauniha tasta'dhinul khuruj fi dhalik. Apa argumentasi atau sisi argumentasi keberadaan beliau, keberadaan wanita itu minta izin keluar ke masjid? Ya, kenapa dia harus minta izin? Kenapa kau enggak nyelonong aja pulang keluar ke masjid dari rumahnya? Li'anna mulazamatal baiti haqqun lizauj. Karena wanita di rumah, tetap di rumah itu haknya suami. Ya. Wa qadna fi buyutikunna. Tetaplah kalian di rumah kalian. Ya, kepada wanita. Keberadaan wanita di rumah, tetap di dalam rumah, itu haknya suami. Wa khurujuha lil masjid fi tilkal hal mubah. Keluar dia pergi ke masjid dalam kondisi yang seperti itu adalah boleh. Ya, boleh, tidak diwajibkan. Kalau laki-laki wajib pergi ke masjid. Karena dia adalah laki-laki, adalah orang yang wajib atau dituntut untuk mengerjakan sholat berjamaah. Sementara perempuan laisat ahlan lil jamaah. Dia bukan wanita, bukan dituntut untuk sholat berjamaah, tidak. Tapi bolehkah dia hadir? Boleh. Ya. Lalu kenapa dia harus minta izin? Karena keberadaan dia di rumah itu hak suaminya. Pergi ke masjid adalah mubah. Fala tatrukul wajiba li ajli mubah. Janganlah dia meninggalkan yang wajib dengan alasan melakukan yang mubah. Ya. Kalau dia pergi ke masjid, itu hukumnya mubah, sementara dia meninggalkan yang wajib, haknya suami. Baik, fa idza adna az-zawju faqad asqata haqqahu. Kalau suami mengizinkan istri pergi ke masjid, berarti dia menggugurkan haknya dari istrinya. Ya. Dan untuk menghadiri ke masjid, perempuan mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki dapatkan pahala. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah mereka lebih baik bagi mereka, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, ai khairul lahunna min as-salati fil masajid. Rumah mereka lebih baik bagi mereka, maksudnya lebih baik bagi mereka daripada salat di masjid. Tapi bukankah sholat di masjid dapatkan pahala? Ya. Ya, dapatkan pahala. Tapi Nabi mengatakan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Baiknya dari sisi apa? Wadhalika li'amnil fitnati bimulazamatihinnal buyut. karena baiknya bagi mereka karena terjaganya fitnah. Dengan tetap di rumah, dia terjaga dari fitnah. Fitnah bahaya atau tidak? Bahaya. Datang ke masjid, hukum bagi dia adalah mubah. Ya, dia pergi melakukan sebuah yang mubah atau kemuliaan bagi dia, sementara memfitnah yang lain atau terfitnah yang lain. Ya. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam wal yakhrujna tafilat ay ghaira mutatayyibat. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarlah mereka dengan tafilat ay ghaira mutatayyibat, tidak memakai wangi-wangian. Jadi aku pergi ke masjid, jangan memakai wangi-wangian. Wa inna ma umirna bidzalik. Mereka diperintahkan demikian, ya alla yuftana ar-rijalu bi tibihinna. Kenapa diperintahkan mereka untuk keluar tanpa memakai wangi-wangian? Agar wanita, agar laki-laki tidak terfitnah oleh aroma parfumnya. Ya. Faisrifu anzarahum ilaihinna. Dengan aroma tadi, maka mereka akan mengarahkan pandangan mereka ke mereka, ke wanita, karena aroma tadi. Kok bau sih aku? Ya. Fayahsulu bidzalikal iftinan iftitanu bihinna. Dengan demikian, maka terjadilah fitnah disebabkan oleh wanita tadi. Wa yulhaqu bit-tibi maka nabi makna, digolongkan kepada wangi-wangian hal-hal yang senada dengannya. Apa itu? Kahusnil malbas, pakaian yang cantik, ya, pakaian yang indah. Wa izharil huli, menampakkan perhiasan. Ibu-ibu kalau dia pergi ke masaji, tapi amehnya kelihatan. Nah, ini enggak boleh. Pergi ke masjid berbadak, boleh atau tidak? Enggak boleh. Pergi ke masjid pakai kecububi, enggak boleh. Ya? Kenapa? Itu namanya tatayyub, memakai wangi-wangian. Fa in tatayyabat aw labisat thiyaba zinatin haruma 'alaiha dhalik. Kalau seandainya dia memakai wangi-wangian atau dia memakai pakaian yang indah, maka haram baginya apa? Untuk pergi ke masjid. Enggak boleh. Wa wajaba ban'uha minal khuruj. Wajib melarangnya untuk keluar. Enggak boleh keluar. Ya. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, wa ghairihi ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadna ma'ana isya'al akhirah. Wanita manapun juga yang terkena wangi-wangian, maka janganlah dia menghadiri bersama kami, atau janganlah dia menyaksikan bersama kami, menghadiri bersama kami solat isya. Ya, solat isya berarti gelap nih. Ya, wangi-wangian itu adalah bagian dari muqaddimatul jima. Oleh karena itu, orang-orang yang sedang berihram dilarang memakai wangi-wangian. Ya, hal-hal yang dilarang berihram adalah berbuang badan dan muqaddimahnya. Di antara muqaddimahnya adalah memakai wangi-wangian. وكذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتبتعد عن مزاحمة الرجال. Begitu juga apabila wanita pergi ke masjid, hendaklah dia menjauh dari berdesak-desakan dengan laki-laki. Makanya saf perempuan yang terbaik itu ada yang paling belakang, saf laki-laki yang terbaik itu adalah paling depan, saf laki-laki yang paling jelek paling belakang, saf perempuan yang terjelek paling depan, karena dia semakin mendekat ke laki-laki. Tapi kalau seandainya sudah ada pemisah ya antara laki-laki dan perempuan, apakah dinding atau sitar dan yang lainnya, Syekh Abdul Muhsin Abad mengatakan bagi perempuan kembali kepada hukum asal, yaitu saf terdepan lebih utama dari saf belakang. Tapi kalau tidak ada sitar ya, maka saf yang terbaik perempuan itu yang paling belakang, karena dia semakin jauh dari laki-laki. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, yajibu ala walil amri an yamna'a min ikhtilati ar-rijali bin nisa'i fil aswaq wa majami'ir rijal. Wajib bagi walil amr, pemerintah, untuk melarang bercampur baurnya laki-laki dan perempuan di pasar dan tempat perkumpulan-perkumpulan laki-laki. Ya. Wa huwa mas'ulun 'an dzalik. Bahwasanya pemerintah itu berkewajiban bertanggung jawab atas hal itu. Wal fitnatu bihi 'azimun. Ya. Terfitnah dalam hal ini dengan hal itu adalah besar sekali. Ya. Berbahaya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Kata Nabi, aku tidak pernah meninggalkan fitnah, ujian, cobaan setelahku yang paling memudaratkan laki-laki melebihi dari fitnah perempuan. Enggak ada lagi. Yang paling memudaratkan laki-laki itu adalah wanita. Ila anqal, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Syekh Ibn Qayyim rahimahullah taala dia mengatakan, yajibu alaihi man'uhunna mutazayyinatin mutajammilatin wa man'uhunna min al-thiyabi allati yakunna biha kasiyatin ariyatin kathiyabil wasi'atil riqaq wa man'ahunna min hadithir rijali ay tahadduth ilayhim fit turuqat wa man'ur rijali min dhalika intaha. Sampai Ibn Qayyim mengatakan wajib bagi pemerintah untuk melarang wanita-wanita mutazayyinat menghiasi dirinya, mutajammilat mempercantik dirinya, wa man'uhunna melarang mereka berpakaian yang mana pakaian itu ya kasiat, dia menutup ariat tapi telanjang, dia tertutup tapi telanjang ya, kathiyabil wasi'atir riqaq, yaitu seperti pakaian yang longgar lagi tipis, dia longgar tapi tipis, dan melarang mereka dari berbicara dengan laki-laki, yakni berdialog laki-laki perempuan di tepi jalan ya, wa man'ur rijali min dzalik, dan melarang laki-laki juga dari hal tersebut. Fa idza tamassakat al-mar'atu bi adabil Islam, apabila wanita berpegang teguh dengan adab-adab Islam, min luzumil haya'i wa tasattur, dengan konsisten menjaga rasa malu dan menutup diri, wa tarki az-zinati wat-tayyib, dan meninggalkan perhiasan atau menghiasi diri dan berwangi-wangian, wal ibtiadi an mukhalatatir rijal, dan jauh dari bercampur baur dengan laki-laki, ubiha lahal khuruju ilal masjidi lihuduris salati wal istima'i litadzkir. Kalau seandainya perempuan itu menjaga adabnya, dia menjauh dari perempuan laki-laki, dia tidak menghiasi dirinya, tidak bawa kewangian dan seterusnya, boleh baginya pergi ke masjid untuk menghadiri solat berjamaah, dan boleh juga untuk mendengar kajian. Wa baqa'uha fi baitiha khairun laha min al-khuruji fi tilkal halah. Keberadaan dia tetap di rumah itu lebih baik baginya daripada keluar dalam kondisi itu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Syekh Albani rahimallahu taala di dalam salah satu rekamannya, beliau juga mengatakan bahwa kalau seandainya di masjid ada kajian, maka perempuan lebih baik dia solat di masjid karena ada kajian itu, ya, daripada di rumah yang tidak ada kajian, dengan catatan tetap harus menjaga norma-norma tadi, syarat-syarat tadi. Wa ajma'al muslimuna ala anna salatil mar'i fi baitiha khairun laha min as-salati fil masjid. Sepakat kaum muslimin bahwa solatnya wanita di rumahnya lebih baik baginya daripada solatnya di masjid. Ibtiadan anil fitnah, untuk menjauhi fitnah. Wa taghliban li janibis salamah, karena ingin mendominasi dari sisi keselamatan, lebih mendahulukan nih keselamatan. Ya, tidak hadir itu sudah lebih menyelamatkan gitu. Wa hasman limadatis syarr, ya, untuk memotong ya poin keburukan. Jadi kalau seandainya sudah tidak berangkat ke masjid, ya sudah selamat sudah gitu. Tapi kalau pergi ke masjid 50-50. Mungkin boleh jadi terfitnah, mungkin jadi tidak. Supaya dipastikan, ya jangan keluar. Ya. Wa amma idza lam taltazim bi adab al-Islam. Adapun wanita yang tidak berpegang dengan adab-adab Islam. Wa lam tajtanib ma naha anhu ar-rasul min isti'maliha az-zinata wat-thiba lil-khuruj, dan tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul dari memakai perhiasan dan wangi-wangian ketika keluar, fa khurujuha lil masjid hina idzin haram. Keluar dia ke masjid pada saat tersebut, yakni tetap dia bersolek, tetapnya pakai gincu bibir, pakai make up, pakai wangi-wangian, maka keluar dia ke masjid dalam kondisi itu adalah haramun. Wajib ala waliha wa dzawi sultah man'uha minhu. Maka wajib bagi walinya, bagi orang tuanya atau bagi suaminya melarangnya, dan juga yang memiliki kekuasaan untuk melarang halnya demikian. Kenapa? Untuk menutup celah fitnah. Ya. Wa fi sahihaini min hadits Aisyah radhiyallahu anha, law ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatha an-nisa'u lamana'uhunna al-masjida kama muni'at nisa'u bani Israil. Aisyah mengatakan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah mengatakan kalau seandainya Rasulullah melihat apa yang diperbuat oleh perempuan, ya, berarti setelah Rasulullah meninggal dunia nih, kalau seandainya Rasulullah hidup sekarang ini gitulah ya, dan melihat apa yang dibuat oleh perempuan, pastilah Nabi Rasulullah melarang mereka dari masjid sebagaimana dilarangnya wanita-wanita Bani Israel. Ya, fa khurujul mar'ati ila al-masajid mura'an fihi al-mashalatu wan difa'ul mafsadah. Keluarnya wanita ke masjid itu perlu diperhatikan, yang perlu diperhatikan adalah kemaslahatan, ditinjau kemaslahatannya, terhilangnya mafsadah atau tertolaknya mafsadah, kerusakan. Fa idza kana jadibul mafsadati a'zam muniat. Kalau seandainya ditimbang-timbang mana yang kemaslahat, mafsadah yang timbul atau kemaslahatan yang timbul, kalau seandainya sisi kemafsadah yang lebih besar, maka dilarang. Tapi kalau ini kecil, ada kemaslahatan yang besar, maka dibolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Ummi Humaid As-Sa'idi As-Sa'idiyah annaha ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni uhibbu as-salata ma'ak. Dari Ummi Hamid, dari Ummi Humaid As-Sa'idiyah, bahwasanya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku pengen salat bersamamu. Ya, siapa yang tidak ingin salat bersama Rasulullah? Semua kita ingin. Kaum wanita pada saat itu juga pengen, saya mencintai untuk salat bersamamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i. Sungguh aku sudah tahu engkau pengen salat bersamaku. Ya. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Salatmu di bait. Bait itu apa? Kamar. Ya, dari baituta. Yaitu tempat yang sangat-sangat privasi, yang kita hanya kita aja atau kita aja masuk ke dalamnya. Salatmu di kamarmu lebih baik daripada salatmu di ruang tengahmu. Hujurah Nabi, rumah-rumah istri Nabi itu kan namakan hujurat. Karena di dalamnya ada ruang tempat tamu dan ada satu kamar. Nah, satu kamar itu namanya bait. Ya. Ruang ini yang dalam satu rumah itu ada ruangnya, tempat menjamu tamu itu namanya hujurat. Hujurah. Ini ada rumah, ini ada rumah, biasanya dikasih pagar tinggi. Ya, pagar tinggi dimakan dengan haus yang tidak ada beratap di atasnya. Nah, yang dipagar dengan dinding ini namanya dar. Di dalamnya ada beberapa hujurat. Ya, dalam rumah. Dalam rumah ada kamar. Baik. Wa salatuki fi hijratiki khairul laki min salatiki fi dariki. Salatmu dalam rumah, di dalam ruang tamu lebih baik daripada salatmu di pekaranganmu. Ya. Jangan pikir masa orang sholat di pekarangan, ngapain sholat di pekarangan? Karena pikirannya adalah pekarangan rumah dia. Dia tidak menggambarkan bagaimana rumahnya orang Arab. Ya. Wa salatuki fi dariki khairul laki min salatiki fi masjid qaumiki. Salatmu di rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Wa salatuki fi baiti qaum fi masjid qaumiki khairul laki min salatiki fi masjidi. Salatmu di masjid kaummu lebih baik daripada salatmu di masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mengetahui salatun fi masjid hadza, kata Nabi, khairun min alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di masjid yang lain. Begitu pahalanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal demikian dan menyikapinya. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. طيب وإذا كان هذا شأن في خروجها للمسجد, kalau seperti ini dalam perkara keluarnya wanita ke masjid, begitu detail, begitu ketat, ya, kalau selama dia bisa menjaga dirinya, tidak berperhiasan, tidak memakai wangi-wangian, boleh ke masjid. Kalau enggak, enggak boleh. Fa khurujuha li ghairil masjid min babi aula. Keluar dia kepada selain masjid tentu lebih utama diperhatikan. Ya, diberikan ketentuan. An tura'a fihi al-haytatu wal ibti'adu an mawatin al-fitnah. Lebih diperhatikan dalam permasalahan itu adalah kehati-hatian dan jauh dari tempat-tempat fitnah. Ya, ke pasar dan seterusnya, ya. Taib. Wa in wujidal yawma qaumun yunaduna bi khurujil mar'ati li muzawalati al a'mal wadhifah al wadhifiyah kama huwa sya'nuha fil gharb wa man hum ala shakilatil gharb fa inna ha'ula'i yad'una ila al fitnah wa yaqumu wa yaquduna al mar'ata ila shaqa'iha wasalbi karamatiha. Sungguh didapatkan pada saat ini sekelompok orang yang mengajak, yang menyerukan untuk mengeluarkan wanita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya, pekerjaan yang lain sama dengan laki-laki. Kalau ke pekerjaan, bagaimana dengan mengajak wanita untuk berdemo? Hah? Kalau demo kan polisi takwir. Subhanallah, kemana kehormatan? Ya, kita menghormati wanita, kemana kita menghormati wanita? Suruh jalan-jalan di keluar ke jalan. Taib, kama huwa sya'nuha fil gharb, sebagaimana kondisi mereka di barat. Wa man hum ala syakilatil gharb, dan orang-orang yang seperti orang barat. Fa in haula, mereka itu sebenarnya yad'una ilal fitnah, mengajak kepada fitnah. Wa yaquduna almar'ata ila shaqaiha, mereka menggiring wanita kepada kehancurannya, kesengsaraannya. Wasalbi karamatiha, dan mencabut kehormatannya. Ya, menghormati wanita bagaimana kalau seandainya diajak-ajak untuk keluar? Ya, disamakan wanita apa? Juru parkir, wanita juru sopir, wanita, ya, yang lain-lainnya, pekerjaan laki-laki. Terus yang laki-laki kemana? Nganggur. Kenapa banyak terjadi pengangguran? Karena pekerjaan laki-laki dikerjakan oleh perempuan, pekerjaan perempuan ditinggalkan. Orang S3, sekolah S3, ya, mendidik orang lain. Ini seorang wanita sekolah S3, doktor, mendidik mahasiswa, masya Allah. Tapi anaknya mendidik siapa? SD, pembantu yang ada. Apa kita tidak zalim terhadap anak kita nih? Ya, kita sudah sekolah tinggi, seharusnya anak kita mendapatkan pendidikan dari seorang ibu yang S3, ternyata dididik oleh yang tamat SD, kan kasihan. Wallahu ta'ala alam. Kita azan dulu, silakan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala al-salah. Hayya 'ala al-falah. Kita lanjutkan. Tadi Syekh mengungkapkan bahwasanya adanya orang yang apa yang namanya istilahnya emansipasi wanita, ya, mengajak wanita untuk bekerja sebagaimana yang lain, ya, seperti yang di barat. Apa kata beliau? Fal wajibu iqafu haula 'inda haddihim. Yang wajib adalah untuk memberhentikan mereka, ya, dari pekerjaannya tersebut. Waqafu alsinatihim wa aqlamihim, menghentikan lidah mereka dan tulisan mereka min hadid da'wal jahiliyah, yaitu dakwah jahiliyah ini. Wa kafa ma waqa'at fihi al-mar'atu fi bilad al-gharb wa man hadha hadwaha min wailat. Dan cukuplah apa yang terjadi, yang terjatuh dia di dalamnya wanita di dalam di negeri-negeri barat, atau yang mengikutinya jatuh di dalam jurang celaka, ya. Wa tawarratat fihi min waqi'in mu'lim, dan terperangkap di dalam kondisi yang menyedihkan. Ta'innu lahu mujtama'atuhum, yang mana masyarakat mereka mengeluhkan hal itu. Walakun lana fihim ibrah, adalah kita mendapatkan pelajaran dalam hal itu. Fasa'idu man wu'idha bighairihi, orang yang berbahagia itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari yang lain. Walaysa liha'ula min hujjatin yubarriruna biha da'watahum illa qawlahum inna nisfal mujtama'i mu'attalun 'anil 'amal. Bagi mereka tidak ada hujjah bagi mereka yang bisa membenarkan dakwah mereka, kecuali ya perkataan mereka, yang mana sesungguhnya sebagian masyarakat, ya sebagian masyarakat, yakni pengangguran, ya. Tapi wabihada yuriduna an tusyarikul mar'atu ar-rajula fi 'amali wa tazahamuhu wa tazamuhahu fihi janban ila janbin wa nasu wa tanasau wa tajahalu ma taqumu bihil mar'atu min 'amalin jalilin dakhila baitiha. Mereka menginginkan dengan ini adalah keikutsertaan wanita dengan laki-laki di dalam pekerjaan, dan berdesak-desakan dengan laki-laki bersampingan, sementara mereka lupa atau pura-pura lupa, ya, dan pura-pura bodoh atas pekerjaan yang mulia yang dilakukan oleh perempuan di dalam rumahnya. Ya, sebenarnya ada pekerjaan yang mulia yang dikerjakan oleh wanita di dalam rumahnya. Wa ma tu'addihi lil mujtama' min khidmatin 'azimah, yaitu tugas yang mana dia memberikan pelayanan yang agung untuk masyarakat. Ya. La yaqumu biha ghairuha, tidak ada yang bisa melaksanakannya kecuali hanya wanita. Tunasibu khilqataha, pekerjaan itu sangat cocok atas fisiknya. Pekerjaan dalam rumah itu sangat cocok dengan fisiknya. Wa tatamasya ma'a fitratiha, yang sejalan dengan fitrahnya. Wahia zaujatul lati yaskunu ilaiha zaujuha, yaitu dia adalah istri yang mana suaminya mendapatkan keteraman kepadanya. Wahyal ummu, dia adalah ibu. Wal hamilu wal murdi', dia adalah yang hamil, yang menyusui. Wahia murabbiyah li aulad, dia adalah yang mendidik terhadap anak. Wahyal qa'imatu bi'amalil bait, dialah yang menunaikan pekerjaan rumah. Falau anna ukhrijat minal bait, kalau seandainya mereka wanita itu dikeluarkan dari rumah. Washarakatir rijala fil a'malihim fi a'malihim, dan ikut serta dalam pekerjaan laki-laki. Man dhalladhi sayaqumu bihadhil a'mal, lalu siapa lagi yang akan menunaikan tugas ini, tugas dalam rumah tangga, ya. Inna satata'attal, maka akan kosong, tidak ada lagi yang bekerja di dalam rumah. Wa yaumaha sayafqidul mujtama'u nisfahu thani, ya, dengan demikian mujtama' akan kehilangan yang separuhnya. Kalau seandainya kita lihat separuh kerja separuh di rumah, argumen mereka ini yang separuh nganggur ini kenapa nganggur di rumah, jangan biar dia keluar gitu. ya, alasan mereka untuk supaya wanita ini bekerja. Ini kan potensi tenaga. Ya, kenapa dibiarkan kosong aja, dikeluarin aja? Subhanallah, kalau perempuan keluar, lalu yang menutupi kebutuhan di dalam rumah tangga siapa? Untuk mendidik anak. Ya, orang Arab mengatakan al-mar'atu madrasatun. Wanita itu adalah sekolah. Ya. Sekolah untuk apa? Apakah harus istri yang mengajarkan anak tulis baca? Enggak. Kalau seandainya dia bisa mengajarkan, alhamdulillah. Tetapi anak itu mulai belajar semenjak sebelum dia belajar berbicara. Dia sudah belajar dengan orang tuanya. Anak enggak bisa apa-apa, ya, belum bisa ngomong, tapi dia sudah tahu, paham gerak-gerik ibunya. Maka kalau kita lihat ibunya kalau seandainya kasar dengan suaminya, seorang istri kasar kepada suami, maka anaknya akan kasar kepada bapaknya. Ya. Kenapa? Dia melihat perlakuan ibunya kepada bapaknya. Oh iya, kalau begitu berarti memperlakukan bapaknya seperti ini, gitu. Apalagi kalau seandainya ya dengan yang lain. Ya, dididik anaknya tidak sesuai dengan norma-norma Islam. Maka orang Arab mengatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu ada sekolah. In a'adatta sya'bat taibal araqi. Jika engkau persiapkan itu ibu, maka engkau telah mempersiapkan bangsa yang berkepribadian baik. Taib. Famadha ya'ni an-nisfu baqi wa sayakhtallu bunyanuhu wa tadada'a arkanuhu. Apa yang dimaksud dengan separuh yang tersisa itu? Ya. Maka bangunannya akan roboh. Rumah itu akan roboh kalau seandainya tidak diisi. Innana sanaqulu li ha'ula'i du'a. Kita akan katakan kepada mereka yang mengajak kepada emansipasi, ya. Subu ila rusdikum. Baliklah kalian kepada akal sehatmu. Wala takunu mimman baddalu ni'matallahi kufran wa hallu qaumahum darul bawar. Ya. Jangan jadi seperti orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran yang menjadikan kaumnya menjadi ya sengsara. Kunu du'ata banna'in wala takunu du'ata hadamin. Jadilah menjadi pendakwah-pendakwah yang membangun, jangan menjadi pendakwah-pendakwah yang menghancurkan. Ayatul mar'atu muslimah, wahai wanita muslimah, tamassaki bita'alimi diniki. Pegang teguhlah norma-norma agamamu. Wala taghrannaki da'awatul mudallilin alladhina yuriduna salba karamataki allati bawa'aki manzilataha dinul Islam. Janganlah engkau tertipu dengan iklan-iklan atau dakwaan-dakwaan yang menyesatkan, yang mereka menginginkan untuk mencabut kehormatanmu yang telah ditempatkan atau disiapkan oleh Islam. Walaysa ghairul Islam, bukan ya dari selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa fil akhir minal khasirin. Siapa yang mencari selain dari Islam sebuah agama, maka tidak akan diterima darinya, maka di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita masuk dalam tanya jawab. Ustaz, apa sikap atau sifat mengadu dan mengeluh itu adalah sifat atau sikap yang tercela, Ustaz? Karena kadang-kadang kita butuh teman untuk bercerita, teman untuk berbagi keluh kesah kita. Kalau menyimpan sendiri itu rasanya akan sakit, Ustaz. Jadi sekarang ini gimana nih, boleh enggak kita curhat? Taib, saya akan coba cari. Ini jawabannya panjang tapi akan coba saya baca untuk yang pendeknya aja. Hukum asal di dalam mengadu, mengeluh kepada makhluk kontradiksi dengan kesempurnaan kesabaran. Jadi kita mengeluh kepada makhluk, siapa yang kita keluhkan? Sang Khalik. Ya, kita mengeluhkan, mengeluh kepada yang lemah atas yang maha kuat. Enak. Kita mengeluhkan sebagian dari bentuk musibah menimpa kita kepada orang yang tidak bisa berkuasa apapun. Kita disuruh bersabar, maka mengeluh kepada makhluk itu kontradiksi dengan kesabaran, kesempurnaan kesabaran. Li'anna fiha raja'un lil makhluk. Karena di situ ada harap kepada makhluk. Ya. Terkadang di dalamnya ada unsur tasakhut min qadarillah. Ada unsur tidak menerima dari takdir Allah. Mengeluh bahadik bagiku. Ya. Fal masyru'u lil 'abdi ay yaj'al syaqwahu ila Allah wahdah. Yang disyariatkan kepada hamba itu adalah dia jadikan keluhannya hanya kepada Allah semata. Ya. Qala Ibnu Taimiyah dia mengatakan, was-sabrul jamilu sabrun bila syaqwa. Fas-sabrun jamil. Siapa yang mengatakan itu? Dalam kisah Nabi Yusuf, Yakub bapaknya. Sabar yang indah itu, sabrun jamil itu adalah sabrun bila syakwa. Sabar tanpa keluhan. Ya. Qala Yaqub alaihi salatu wassalam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya, ma qawlihi fa sabrun jamil. Yaqub dimengatakan, aku hanya mengeluhkan, ya, kondisi dan kesedihanku hanya kepada Allah. Itulah namanya sabrun jamil. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Fasyakwa ila Allah la tunafis sabrul jamil. Mengeluh kepada Allah tidak bertentangan dengan sabar yang indah tadi. Ya. Dia sudah mengatakan mengeluhkan kepada Allah, lalu dia mengatakan bersabar, ya. Sabar indah. Wa yurwa an Musa alaihi salam annahu kana yaqulu Allahumma lakal hamdu wa ilaika mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa alaika taklan. Diriwayatkan dari Nabi Musa, dia mengatakan, ya Allah, kepadamu bagimu puji-pujian, kepadamu tempat mengeluh, dan engkau tempat meminta tolong, dan denganmu minta pertolongan keluar dari kesusahan. Wa alaika tiklan, kepadamu kami menyerah diri. Ya, di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ilaika ashku dha'fu quwwati wa qillati hilati wa hawai wa hawani 'ala an-nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi wa anta rabbi. Ya, itu adalah bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kepadamu aku mengadu akan lemahnya kekuatanku, sedikitnya tipu dayaku. Kadang-kadang kita dipermainkan oleh orang banyak berpolitik, orang banyak bisa berbahasa dan macam, dah ngeduh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di muka kita nyebai elok, di muka belakang awak nyemanyipak. Ya. Sudah apa daya lagi yang kita kenungan? Mau ke mana kita? Maka oleh karena itu hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini panjang. Ya, disebutkan lagi, lakin laisa kullu syakwa ilal makhluk muharramah. Bukan semua kaduan kita kepada manusia, ya, diharamkan, tidak. Ya. Bal in kanat li ghardin sahih. Kalau seandainya tujuan yang baik, yang benar, kal isti'anati bihi ala zawalid darar, seperti minta tolong untuk menghilangkan suatu kemudaratan, dia diancam oleh orang, kemudian yang lainnya, ya, kita bisa minta tolong kepada orang yang lebih kuat darinya, maka boleh supaya terbantu. Fala ba'sa biha, dan boleh hal yang demikian. Wa amma syakwa duna hajatin, adapun syakwa, pengeluhan kita tidak dibutuhkan pertolongan orang lain, fahiya makruha, adalah makruh. Apalagi curhat-curhat aja, ya. Waqad tasilu ila tahrim, boleh jadi akan sampai kepada tingkat keharaman. In iqturina biha tasakhatun min qadarillah, kalau seandainya diiringi di dalamnya ada unsur tidak menerima takdir Allah. Nih badek lah muna dapat jodoh, enak badek sulit mana duit ku, ha susah dapat kerajo dan yang lainnya. Subhanallah, mungkin kita sedang diuji oleh Allah. Sakit yang bertubi-tubi lalu kita mengeluh kepada manusia, ko de sakit ambu badiko, bari sakit ambu badiko. Keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Allah yang akan membukakan hati orang yang akan berjodoh dengan kita. Allah akan membukakan hati orang yang akan melampangkan pekerjaan kita. Ya, kalau seandainya kita mengeluhkan pekerjaan, kalau seandainya susah ekonomi, langganan kurang, jual beli kurang, keluhkan kepada Allah, Allah yang akan membuka hati pelanggan-pelanggan kita untuk datang. Ya. Jadi semuanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Wallahu taala alam. Baik, kita ambil yang lain. Bagaimana orang yang masbuk solat Jumat, bolehkah ia melanjutkan solat dengan menambah rakaat yang tertinggal atau tidak boleh? Orang yang masbuk di dalam solat berjumat, ada yang selama dia mendapatkan satu rakaat berarti dia mendapatkan solat Jumat, ya, mendapatkan satu rakaat dengan mendapatkan ruku bersama imam yang terakhir, maka dia cukup menambah satu rakaat saja walaupun dia tidak mendapatkan khutbah, sebab bukan khutbah itu bukan ganti dari dua rakaat yang lain gitu, enggak. Ya, kalau seandainya khutbah, dua khutbah itu ganti dua rakaat yang lain, berarti kalau orang tidak dapat khutbah dia tambah dua rakaat dong. Nah, tapi kalau seandainya yang dia dapatkan adalah orang sudah tahiyat, berarti dia tidak mendapatkan rakaat, berarti dia tidak mendapatkan hukum sholat Jumat. Maka dalam kondisi itu dia jadikan sholatnya menjadi empat rakaat sebagai sholat zuhur. Wallahu a'lam. Apakah chattingan dengan teman akhwat dilarang? Yang kedua, apakah rutin berdoa setelah sholat itu bid'ah? Chattingan dengan akhwat, ya, ngapain? Baik, kalau kita lihat, pertama, berbicara laki-laki perempuan dengan cara biasa itu hukum asalnya boleh. Kalau ada keperluan. Tapi kalau seandainya untuk menghindari fitnah, harus kita jaga diri kita. Jangan jatuh kepada fitnah. Apalagi chatting-chattingan dengan akhwat. Ya. Maka tentu ini adalah akan bisa mendatangkan fitnah antara laki-laki dan perempuan, maka ini dilarang, ya, apalagi walaupun berduaannya tidak dekatan fisik, ya, tapi dia sudah berduaan. Wallahu ta'ala alam. rutin berdoa setelah sholat itu bid'ah. Berdoa ada terbagi kepada dua, doa masalah, doa ibadah. Doa masalah adalah permohonan kita, ya Allah astagfirullah, itu kan doa. Kemudian Allah ma'ini ala dzikri wa syukrika wa husni ibadah, itu adalah doa. Doa ibadah mengerjakan ibadah. Di antara doa ibadah itu adalah zikir. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang membaca tasbih, ya mansabbaha fi kulli duburi salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 summa qala la ilaha illallah wa syarikalahul mulku alhamdulillahi kulli syai'in qadir ghufir lahu khatayahu wa in kana mithla zabadil bahr, maka dosa-dosa akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia berzikir ini menghapus dosa, bagian dari doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Musalamah, maksudnya Nabi berdoa setelah salam salat subuh, apa yang bacanya? Allahumma inni as'aluka imman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Itu biasa yang dilakukannya. Berarti ini menunjukkan tetap kita berdoa. Ya, Nabi memberikan kepada sahabat jangan dibiarkan baca doa Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu adalah doa. Ya. Nah, cuma apakah kita angkat tangan kita atau tidak? Maka di sini ulama mengatakan dalam mengangkat kedua tangan setelah sholat atau setelah zikir dan berdoa setelah sholat fardu, maka sebagian ulama mengatakan itu adalah bid'ah. Terutama adalah fatwanya dari Mamlakah Arabiah Saudiyah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukan itu. Ya, ada riwayat menjelaskan bagaimana cara Nabi berzikir, apa yang dibaca oleh Nabi setelah sholat. Ya, tapi tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa setelah sholat. Sementara yang lain ada. Ya, tidak adanya riwayat sementara yang lain ada, ini menunjukkan bahwa itu tidak beliau lakukan. Walaupun ada kata orang tidak adanya dalil bukan berarti tidak adanya pekerjaan. Ya, namun dalam hal ini karena yang lain ada yang digambarkan apa yang dilakukan oleh Nabi, dalam hal ini enggak ada. Kalau ada tentu sudah diriwayatkan gitu. Wallahu taala alam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.